Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Masih dalam pasal Afatul Ilmi wa Bayan Ulama Isu wa Ulama Il Akhirah. Pasal mengenai keburukan-keburukan dari ilmu yang tidak dimanfaatkan dan penjelasan tentang adanya ulama-ulama yang jahat dan ulama akhirat. Terakhir kita membaca asar Syaqiq Al-Balkhi rahimahullahu taala yang bertanya kepada muridnya Hatim apa yang dia peroleh selama bertahun-tahun belajar dari gurunya. Al-Hatim mengatakan ada delapan poin. Dan kita telah membaca, barakallahu fikum, satu poin. Yang kedua belum ya. Nah, kita lanjutkan. Qala wa amma as-saniyatu. Adapun poin yang kedua atau perkara kedua yang aku ambil hikmahnya selama belajar dengan Anda adalah fa inni nazartu ila qaulillahi ta'ala wa nahan nafsa 'anil hawa. Tatkala aku merenungi ucapan Allah Ta'ala dan dia melarang jiwanya untuk mengikuti hawa nafsunya. Fa ajhatuha fi daf'il hawa hatta istaqarrat ala ta'atillahi ta'ala. Maka aku pun bersungguh-sungguh untuk menepis, untuk menangkis dorongan hawa nafsu tersebut sampai hawa nafsu tadi mau tunduk di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tayyib. Hawa nafsu barakallahu fikum. Suatu perkara yang sudah kita ketahui adalah di antara perkara-perkara yang menyebabkan anak Adam itu menjadi hancur, menjadi celaka, ya, karena mengikuti hawa nafsu. Nafsu itu sendiri Allah sifati innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu selalu mengajak, memerintahkan orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, dalam banyak ayat, sebagai seorang Muslim, kita diminta untuk barakallahu fikum mengendalikan hawa nafsu, bukan memusnahkan. Karena nafsu itu diciptakan juga untuk sebuah kemaslahatan, untuk sebuah faedah. Kita tidak diminta untuk menghilangkan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu diciptakan oleh Allah untuk sebuah keperluan. Tetapi hawa nafsu itu bila selalu diikuti dan diperturutkan, dia akan membinasakan kita dan mencelakai kita. Nah, dan memang pengaruh hawa nafsu begitu kuat. Barakallahu fikum. Karena dia berasal dari dorongan di dalam diri kita sendiri. Bahkan sebenarnya setan dan iblis itu tidaklah melakukan apa-apa. Makanya Allah mensifati di dalam Al-Quran, ya, bahwasanya kaidu syaitan itu da'ifa. Tipu daya setan itu sebenarnya lemah. Andai kata seorang insan itu dia pandai untuk menaklukkan hawa nafsunya. Setan itu kan cuma bisa memberikan was-was. Setan itu hanya bisa memberikan bisikan. Apa yang dibisiki, apa yang diberikan oleh setan, setan itu hanya memicu agar hawa nafsu yang ada pada diri kita itu terpancing. Itu saja. Nah, barakallahu fikum. Itu saja yang dilakukan oleh setan. Setan gak bisa maksa kita. Dia merasuki kita, kemudian tiba-tiba kita minum khamar, gak ditulis. Karena saat itu apa? Yang melakukan ya bukan kita, bukan bikhtiari, bukan karena pilihan kita. Kita dipaksa. Ya. Sehingga kalau setan ingin mencelakai kita dengan cara merasuki kita, kemudian dia mengambil alih tubuh kita, membuat kita minum khamar, membuat kita barakallahu fikum tayyib berzina atau yang seterusnya, itu enggak kena catatan karena di luar, ya kan? Karena pena itu akan ditulis kalau dalam kondisi orang itu sadar. Nah, sebenarnya setan itu cuma bisanya itu aja, bisikin kita. Seperti khutbah tadi, orang yang lagi marah, setannya cuma bisikin. Tampar, tampar tuh orang, tampar, jeprak, tampar, ya kan? Itu aja setan bisanya. Hah? Hajar, hajar, hajar, jebret, hajar, ya kan? Lempar, lempar, lempar, barakallahu fikum. Nah, cuman itu setan bisanya. Ya, setan itu cuman ngasih bisikan, ngasih was-was, dia hanya memicu hawa nafsu yang ada pada kita. Hawa nafsu itulah yang nanti akan menggiring kita melakukan sebuah kemaksiatan, dosa atau kemungkaran. Nah, makanya Allah mengatakan, tipu daya setan itu sebenarnya lemah kalau kita bisa menundukkan, mengendalikan hawa nafsu. Nah, kalau kita bisa mengendalikan, menundukkan hawa nafsu, setan bilang, lempar, lempar, ente yang gua lempar. Ha. Nah, ya. Gampar, gampar, ente yang gua gampar. Nah, setannya digampar, ya. Gimana caranya? Ya, tahu tadi. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Barakallahu fikum. Nah. Makanya, barakallahu fikum, paling berat bagi setan sama iblis itu menggoda orang yang pintar ilmu agamanya. Yang tahu. Setan tahu titik kelemahan kita. Kita juga harus tahu kelemahan setan. Ya, na'am. Jangan biarkan barakallahu fikum kita selalu termakan. Oh, setan pinter. Setan hebat. Ya, setan tahu sekali kelemahan kita. Ya, kita juga harus tahu kelemahan setan. Barakallahu fikum. Nah, kita juga harus mengetahui sisi di mana setan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Barakallahu fikum. Nah, di antaranya tadi, yeah, ketika kita memegang kunci dari hawa nafsu, ketika kita bisa mengekang, ya, mengendalikan dorongan hawa nafsu, Setan sampai berbusa-busa mulutnya enggak mempan. Ya, nah. Coba itu bisikin anak sudah 24 jam ini ya, belum tidur-tidur bisiki dia enggak mempan-mempan. Nah, barakallahu fikum. Suruh teman yang lain. Karena orang ini sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya, ya tidak akan memberikan efek dan pengaruh was-was tadi. Barakallahu fikum. Nah, makanya kalau kita mau selamat, terhindar dari barakallahu fikum was-was syaitan, berusahalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Ya, berusahalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Dan memang usaha tersebut berat, membutuhkan ijtihad kesungguh-sungguhan. Barakallahu fikum. Nah, ya. Bahkan Nabi mengatakan jihad melawan hawa nafsu itu adalah jihad yang paling besar, ya kan? Lebih berat daripada melawan barakallahu fikum orang-orang kafir dengan persenjataan lengkap dan jumlah yang besar. Nah, iya, lebih berat seseorang itu harus menghadapi hawa nafsunya sendiri. Nafsu birahi. Ya, barakallahu fikum. Nah, bagaimana untuk mengendalikan, mengalahkan dan menundukkan nafsu tersebut? Nafsu bertengkar, nafsu amarah, nafsu juga barakallahu fikum terkait dengan makanan dan minuman. Iya, nah. Itu ilmu yang didapatkan oleh Hatim dari gurunya. Selama mondok, dia melatih diri bagaimana caranya mengekang, mengendalikan hawa nafsu. Barakallahu fikum. Nah. Wa amma salisatu fa inni ra'aitu kullaman ma'ahu syai'un lahu qimatun indahu yahfaduhu thumma nazartu fi qawlihi subhanahu wa ta'ala ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin fa kullama waqa'a ma'i syai'un lahu qimatun وجهت إليه ليبقى لي عنده. Adapun yang ketiga, pelajaran yang aku peroleh selama berguru dengan Anda adalah aku melihat setiap orang yang dia memiliki sesuatu yang dia anggap bernilai, yang dia anggap berharga, orang itu akan berusaha menjaganya. Ya, mesti ada sesuatu dari yang dia miliki yang dianggap paling spesial, paling istimewa, paling bernilai. Ada orang yang barakallahu fikum menganggap itu berupa materi, ya. Nah, motor kesayangan, ya. Motor ini dia rakit dari nol sampai menjadi motor yang rakitan luar biasa. Ya. Dia beli dari barakallahu fikum rongsokan, dia rakit sendiri barakallahu fikum ya. Jadi motor yang antik. Juara satu lomba kreasi motor tingkat Asia Eropa. Ya. Ini bagi dia membanggakan ya kan. Mengharumkan nama bangsa dan negara. Itu sangat dia sayang. Ya, motor itu ada yang tawar 2 miliar enggak dikasih sama dia. Walaupun dia cuma menghabiskan modal uang 800 juta. Tapi bagi dia motor ini sangat berharga. Sangat spesial. Nah, pasti dia akan jaga baik-baik. Ya, akan dia terus berusaha memilikinya. Walaupun sampai ada yang nawar setinggi apapun enggak dikasih sama dia. Nah, barakallahu fikum. Atau apa sajalah, manusia itu ketika memiliki sesuatu yang dia anggap bernilai, yang dia anggap berharga, pasti akan dia jaga baik-baik. Berupa materi. Kemudian kata beliau, tatkala aku merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang ada di sisi kalian itu akan sirna. Iya. Akan binasa, akan hancur dari materi-materi dunia. Entah motor tadi yang kamu banggakan, atau perhiasan emas, permata, berlian, ya, atau apa saja, segala sesuatu materi dunia yang kalian miliki itu pasti akan hancur, pasti akan sirna, kata Allah. Wa ma indallahi baqin. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah akan kekal dan abadi. Coba lihat cara orang berpikir yang cerdas. Dia tahu kalau kita menjaga barang yang kita cintai tadi dengan upaya kita sendiri, itu tidak akan bertahan lama. Ya. Nah, anggap umur kita 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, atau bahkan sampai 100 tahun. Selesai itu, hancur. Apa saja yang engkau miliki, kalau engkau memang benar-benar mencintainya, jangan kamu ambil sendiri penjagaannya. Tetapi, serahkan kepada Allah. Agar Allah yang menjaganya. Nah, bagaimana? Ya, salurkan ke jalan Allah. Ya, nah, ada barang yang sangat dicintai, serahkan ke jalan Allah. Kenapa? Karena akan awet. Ya, sampai di akhirat nanti dijaga oleh Allah. Wa ma indallahi baqin. Fa kullama waqa'a ma'iya syai'un lahu qimah, kata beliau. Maka tatkala, ya, naam, terjadi pada diriku sesuatu yang bernilai, artinya ketika aku memandang ada sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang bernilai dari materi-materi dunia, wajjahtuhu ilaihi liyabqali indahu. Maka aku arahkan perkara yang berharga tadi ke jalan Allah. Agar supaya apa? Awet. Nah, itu orang pinter. Kalau memang kamu benar-benar mencintai materi tadi, menyukainya, serahkan ke jalan Allah. Maka apa? Awet. Motor tadi. Ya, modal 800 juta, juara kreasi motor antik Asia Eropa. Ya kan? Ditawar sama orang, barakallahu fikum, ya, 2M belum dilepas karena antum masih menilai akan ada penawar-penawar yang lain. Nah, sampai mentok 10M lepas. 10M-nya infakkan. Ya. Nah, barakallahu fiik. Baik, untuk Pondok Al-Bayyinah ya kan? Nah, masyaallah 10M ya kan? Wah, luar biasa nanti itu. Bangunan-bangunannya, barakallahu fikum, fasilitas-fasilitasnya luar biasa. Ya, nah. Kenapa ente serahkan semua? Saya pengen uang itu awet sampai akhirat. Ya. Nah, barakallahu fikum. Dan ini dipraktikkan, barakallahu fikum, oleh, nanti kita akan lewat, seingat saya, sahabat Ibnu Umar. Jadi beliau dalam suatu perjalanan itu bawa rombongan keluarganya sama beberapa orang pelayan. Beliau sedang sakit. Sakit di tengah perjalanan, tiba-tiba pengennya makan ikan. Bayangkan, padang pasir pengen makan iwa ya kan. Nah, gimana susahnya ya kan. Ada-ada saja orang sakit itu, pengennya macam-macam. Barakallahu fikum. Nah, Akhirnya karena keluarganya ini barakallahu fikum ya, sangat perhatian, dicarikanlah. Susah nyari ikan di padang pasir barakallahu fikum ya. Nah. Baik. Pasar sana, pasar sini, enggak ketemu-ketemu, akhirnya ada, dapat. Ya. Sama istrinya dimasakkan. Wah, pokoknya spesial sudah. Nah, selesai masak, harumnya semerbak kemana-mana, ya kan? Ketika beliau hendak menyantap, tiba-tiba ada pengemis. Nah, pengemisnya lewat ngeliatin. Ya, matanya itu seolah-olah dia ingin mengatakan, enak nih bos. Gitu ya. Bagi dong. Nah, antum harus peka melihat tatapan mata teman-teman antum ya. Nah, beliau tahu, ya. Turid, kamu ingin makanan ini? Nah, pengemis tadi mengatakan lewat isyaratnya iya, tentu. Sama Ibnu Umar dikasih itu. Yang ngamuk siapa? Istrinya ngamuk-ngamuk. Nah, mas, jenengan iku, ya. Kenapa kok dikasihkan ikannya, kita susah nyarinya, ya Allah. Ya, nah. Susah-susah nyari ikan, tak masak yang enak-enak. Kok kamu gampang sekali, kayak enggak menghargai kita aja. Ya kan? Yang nyari, yang masak. Kasih sama pengemis, kayak gitu aja. Kenapa? Maka beliau mengatakan, li'anda Ibnu Umar yuhibbu. Karena Ibnu Umar menyukai makanan tersebut. Karena saya suka, makanya saya kasih sama orang. Nah, pengamalan beliau. Ya, nah. Karena dia suka, makanya dia kasih kepada orang. Biar apa? Biar awet. Dan juga barakallahu fikum, ketika kita mencintai satu barang, ini materi yang dibahas ya. Nah, barakallahu fikum. Jangan salah paham, anak istri nanti suka dikasihkan ke orang, enggak pula. Nah, bukan lain ya bahasanya. Nah, ini barang. Ya, barang. Nah, barakallahu fikum. Karena ketika kita barakallahu fikum begitu cinta dengan satu barang, satu benda, maka apa? Maka itu akan barakallahu fikum merusak hati kita. Nah, dan akan mengikis mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahayanya. Ketika orang itu sudah begitu cintanya dengan satu barang, itu akan mengikis cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum ya. Sayyid. Makanya salaf terdahulu kalau sedang senang-senangnya dengan satu barang, barakallahu fikum, dia enggak mau terfitnah. Iya, dia tidak mau terlalaikan oleh benda atau materi tadi. Makanya sama dia dikasihkan kepada orang lain. Ini diambil. Ini kan bukan yang antum paling seneng ini. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Karena ana seneng makanya tak kasih inti. Nah. Kok bisa? Wama. Ya. Indakum yanfad. Wama indallahi. Bah. Bakin. Nah. Sesuatu yang ada di sisi kita. Yang berusaha kita jaga. Hancur. Tetapi kalau kita biarkan Allah yang menjaganya, dia akan kekal. Itu salafun ashal. Ya, jadi ketika mereka senang dengan satu barang, sangat senang, sama mereka justru dikasihkan kepada orang lain. Sangat luar biasa. Kalau orang kan yang ahli dunia, sebaliknya. Ketika dia ada satu barang yang sangat dia senangi, jangankan barakallahu fikum. Ya. Orang lain, anak istrinya pun enggak dia kasih. Nah, baik. Barang bapak, silakan kamu ambil semua. Tapi untuk mobil ini, jangan. Ya kan? Ini yang lebih berharga dari semuanya. Mobil ini jangan, enggak dia kasih. Ya, nah, bahkan megang sedikit pun jangan pegang-pegang. Nah, nanti lecet. Para kafir. Itu manusia yang jahil, barakallahu fikum, ketika sangat senang dengan sesuatu, dia akan memegang sesuatu tadi erat-erat. Nah, itu tandanya orang bodoh. Seberapa lama kamu bisa bertahan untuk menjaga barang tadi? Nah, kalau orang yang cerdas, kalau memang benar cinta, serahkan penjagaannya kepada Allah. Awet. Nah, itu pelajaran yang luar biasa. Wa ammar rabi'atu. Adapun perkara keempat yang aku pelajari dari engkau selama aku belajar. Fa inni ra'aitun nasa yarji'una ilal mal wal hasabi wasyarafi wa laysat bi syai'in. فَنَظَرْتُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ أَقْرَمَكُمْ إِنَّ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ فَعَمِلْتُ فِي التَّقْوَى لِأَكُونَ إِنْدَهُ كَرِيمًا. Perkara yang keempat, kata beliau, sesungguhnya aku melihat fenomena kebanyakan manusia. Mereka akan selalu kembali kepada harta, kedudukan dan kemuliaan. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Dan padahal itu bukanlah sesuatu yang pantas untuk dijadikan pegangan. Harta, jabatan dan kemuliaan. Namun tatkala aku melihat firman Allah subhanahu wa ta'ala, aku renungi. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka mulai saat itu aku lebih fokus untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Agar aku menjadi orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya. Itu kemuliaan yang kekal dan abadi. Adapun orang yang meraih kemuliaan dengan harta, dengan jabatan, ya, dengan kedudukan, gak lama. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi presiden paling pol 2 periode 10 tahun. Jadi gubernur juga demikian. Barakallahu fikum. Naam. Sayyid. Atau apa saja itu. Tidak akan lama. Tapi ketika seseorang itu menjadi kariman. Naam. Di sisi Allah. Maka itu akan menjadi kekal dan abadi. Naam. Sehingga daripada fokus. Ya. Menjadi manusia mulia terhormat melalui harta, jabatan, dan kedudukan, lebih baik kita memilih menjadi manusia yang mulia dan terhormat melalui ketakwaan dan kesolehan. Karena itu yang kekal dan abadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini. Naam, karena akan ada salat jenazah insyaAllah. Di sini ya. Semoga dimudahkan, jadi siap-siap. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.